إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita di tempat ini masih dengan bab yang sama, bab yang ke-32. Bab yang berjudul tentang tahqiru ahli bid'ah wa 'adamu ta'dhimihim. Bab tentang perendahan, tercelanya ahlul bid'ah dan tidak bolehnya kita mengagungkannya. Tercelanya ahlul bid'ah, hinanya ahlul bid'ah dan tidak boleh kita untuk mengagungkannya. Sudah kita berikan mukaddimah satu waktu tersendiri yang menyebutkan tentang hukum mencela dan merendahkan seorang muslim, hukum asalnya adalah haram. Seorang itu didudukan, kedudukannya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Seorang ahlul maksiat, maka didudukan dia dengan kedudukannya masing-masing, yakni mereka dikelompokkan dengan para ahlul maksiat yang lainnya, para pendosa, dan mereka hina dikarenakan dosa itu menyebabkan hina pelakunya. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyatakan, "Waj'ilat adzillatu wasigharu liman khalafa amri." Dan telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi ajaranku. Ini nas yang sangat sahih, yang sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, maka orang itu akan menjadi hina, menjadi rendah, tercela dia, rendah di hadapan manusia dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Adapun orang yang mulia, yang ditinggikan derajatnya, yang dihormati adalah mereka-mereka yang beriman, yakni beramal saleh, mentaati Allah Azza wa Jal dan tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dimuliakan, dihormati, didudukan kedudukannya yang mulia, yang tinggi. Beda dengan mereka-mereka yang tidak beriman. Di antara mereka yang tidak beriman adalah kafirin, lawan dari mukminin. Di antara mereka adalah musyrikin, lawan dari muwahhidin. Di antara mereka ahlul bid'ah, sebut nama lainnya mubtadi'un. Berbeda dengan ahlu sunnah, yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamaratakan semuanya dicela, salah kamu. Semuanya dimuliakan, salah. Dudukan mereka sesuai dengan kedudukannya, masing-masing pelaku penyimpangan didudukan pada tempatnya, yakni mereka orang yang hina. Orang yang sesuai dengan syariat dimuliakan, karena mereka orang yang beriman. Terlebih lagi dia mukmin dan dia memiliki pengetahuan lebih daripada rata-rata yang lainnya. Dia memiliki keunggulan dari sisi ilmu, yakni maknanya dia lebih tahu dibandingkan dengan yang lainnya. Maka orang ini lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada mereka-mereka yang beriman namun sisi ilmunya kurang dari dia. Sama-sama semuanya ditinggikan derajatnya, tetapi yang berilmu lebih tinggi dibandingkan yang tidak berilmu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah, dalam bab yang sedang kita bahas, kita sedang membacanya, adalah keterangan dari para ulama bahwa ahlul bid'ah itu tidak boleh diagungkan. Karena apa? Konsekuensi sebuah pengagungan, sebuah penghormatan adalah akan dijadikan sebagai apa? Pemimpin yang akan diikuti jejak langkahnya. Akan dijadikan sebagai qudwah, contoh. Karena dimuliakan, dihormati, maka kita akan mencontohnya. Kalau bukan kita yang mencontohnya, karena kita tahu bid'ah itu tercela, bid'ah itu adalah sesuatu yang hina, tetapi kamu bersikap menghormati pelakunya, maka orang lain yang melihatmu berbuat seperti itu akan salah faham. Bahasa Arabnya akan terfitnah. Akan salah faham penilaiannya terhadap al-bid'ah yang kamu hormati. Dia akan menggurukannya. Dia akan mengustadkannya. Dikarenakan dia seorang yang engkau hormati. Hah, padahal kamu tidak mengikutinya. Tetapi sikapmu dengan menghormati al-bid'ah itu, orang lain akan memberikan apa? Memberikan rekomendasi. Yani engkau bersikap baik kepada al-bid'ah, apalagi engkau sampai menghormati dan memuliakan al-bid'ah, itu bentuk rekomendasi darimu yang diambil oleh manusia untuk bolehnya mengambil ilmu dari al-bid'ah tersebut, karena engkau bergandengan dengannya. Ini berbahaya sekali kaum muslimin. Ya, karena itu bab ini hendaknya kita pahami. Oh, yang direndahkan, yang dicela dan memang tercela secara hukum syar'i adalah mereka-mereka al-bid'ah yang memusuhi sunnah alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan sembarangan orang muslim. Ya, karena akan ada tuduhan ahlu sunnah mencela muslimin. Bukan itu ya kaum muslimin. Salah kamu. Ahlu sunnah mencela dan tidak menghormati ahlu bid'ah. Kalau ditanya, bukankah ahlu bid'ah itu masih muslim? Jawabannya adalah, iya. Selama bid'ahnya itu tidak mengkafirkan pelakunya, kita meyakini dia masih sebagai muslim. Tetapi karena bahaya kebid'ahan yang ada pada dia, maka kita tidak diperbolehkan memuliakannya, menghormatinya, menjadikan dia sebagai qudwah yang kita contoh. Tidak boleh. Karena dia membawa ajaran yang menyesatkan. Kalau ajarannya dia kita bela, ajaran dia kita ikut serta, yang bid'ah-bid'ah itu kita ikut serta menyebarkannya, maka kita termasuk orang yang mematikan sunnah. Sebagaimana ucapannya siapa? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Bagi yang punya kitab, dilihat. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya dalam rangka menghancurkan Islam. Telah membantu ahlul bid'ah itu. Kenapa? Ahlul bid'ah itu dikatakan dia sebagai ahlul bid'ah dikarenakan dia menyebarkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya. Ya? Dikatakan dia ahlul bid'ah dikarenakan memang dia orang yang giat dan aktif. Para pemimpin-pemimpin kebid'ahan. Apa yang mereka ajarkan sunnah Nabi? Ya tidak. Wong dia al-bid'ah yang diajarkannya bid'ah. Kalau dia al-bid'ah mengajarkan sunnah tanpa bid'ah, ya bukan al-bid'ah namanya, Pak. Dia ahli sunnah. Ini dia, perhatikan ya kaum muslimin. Nah, yang orang yang menghidup-hidupkan bid'ah itu, dia berarti secara otomatis mematikan sunnah. Sunnah Nabi itu adalah Islam itu sendiri. Kalau hadirin tanya, seperti apakah agama Islam? Jawabannya, agama Islam itu adalah ajaran dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkara akidahnya, ibadahnya, hukum-hukumnya, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ketetapan-ketetapan yang ada. Itu semua adalah Islam. Karena Islam itu adalah sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu adalah Islam. Tidak bisa terpisahkan dua kalimat. Kalau ada orang mengatakan saya kepengen berislam, tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi, ini mustahil terjadi. Kalau anda berislam berarti maknanya anda mengikuti ajaran Nabi. Ini dia keharusannya. Kalau seandainya ada orang yang dia beragama Islam, saya beragama Islam, tapi Islamnya saya Islamnya model si A, umumnya. Tidak mengikuti Nabi, tetapi dengan caranya si A ini guru saya. Yaitu bukan Islam namanya. Karena Islam itu agamanya Allah Azza wa Jalla. Adapun yang diajarkan oleh gurumu yang tidak sesuai dengan Nabi, itu namanya bukan Islam. Itu kawenan gurumu, racikan gurumu. Kamu sendiri sudah menyatakan, saya berislam tetapi tidak mengikuti Nabi, mengikuti guruku. Itu berarti bukan beragama Islam, itu agama gurumu. Ini dia kaum muslimin rahimani orang jami'an. Di beberapa ajaran-ajaran bikinan para tokoh di negeri kita, sufi, tasawuf yang mengajarkan berbagai macam zikir-zikir. Di antara mereka ada yang mengharuskan kalau kamu berzikir subhanallah subhanallah, yang kamu bayangkan di benakmu adalah sosok tuan gurumu yang telah mati. Sebutkan namanya. Baru kemarin kaum muslimin saya ngisi di Purworejo hari Ahad. Alhamdulillah ada orang yang ngaji dengan kita. Baru. Betul-betul baru, Pak. Ya. Tetapi dia bisa membedakan taklimnya kita dengan taklimnya guru-guru. Dia pun kaget-kaget dengan mendengarkan taklim kita. Taklim kita biasa. Kayak dia biasa, Pak. Dalil, ayat, hadis, baca kitab. Bagi dia sesuatu yang tidak pernah dia dengar kini. Yang ada adalah begini-begini diantaranya disebutkan. pengagungan terhadap guru. Sampai kalau zikir apapun harus yang digambarkan di benaknya adalah tokoh yang karismatik, gurunya dia. Disebut namanya. Tapi alhamdulillah saya tidak menghafalkannya. Eman-eman, Pak. Ini cuma setengah giga juga enggak ada, Pak. Ya. Untuk emung-emungan. Memang saya eman-eman kalau menghafal yang tidak bermanfaat. Hadirin muslimin. Disebutkan beberapa hal yang mengaget-kagetkan. Ternyata betul ucapan para ulama yang kita baca dalam kitab-kitab. Oh, mereka meyakini guru mereka mengerti alam gaib. Betul itu, Pak Ustaz. Sama mereka itu takut kalau hendak membicarakan Pak gurunya. Harus tutupi mulut atau pergi. Boko, apa? Ngerti sini-sini nanti. Luar biasa, kaum muslimin. Ya berani mereka. Maka hadirin kaum muslimin. Orang yang mengajarkan kebidaan seperti ini secara otomatis mematikan yang sunnah. Mematikan yang sunnah. Orang ini kaget-kaget ketika ikhwan salaman dengan Pak Ustadz. Salaman biasa. Assalamualaikum, gimana kabar? Kaget-kaget. Karena di tempatnya dia, kalau dari jauh. Selalu seperti itu. Yang lebih tua dari dia, langsung datang. Sini kok enggak ya? Wah, banyak. Dia ceritakan sekian poin yang kaget-kaget. Ya walhamdulillah. Singgi dengan ngaji, syukur. Ya alhamdulillah. Nikmat min Allah. Jarang-jarang orang yang seperti itu tak ta'lim dengan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disini kaum muslimin mendapatkan faedah penting bahwa ahlul bid'ah itu mengajarkan yang bid'ah dan tidak mungkin mengajarkan yang sunnah. Kalaulah ada di antara ajaran dia yang sunnah, semisal membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, membaca tahlil, itu sunnah. Tetapi yang dimaukan oleh mereka adalah dengan caranya mereka, aturannya mereka, bukan dalam mereka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dia kaum muslimin. Sehingga ada bilangan tertentunya kalau sudah meningkat apa derajatnya grade menjadi grade B atau C atau A, saya enggak tahu naiknya ke A atau ke C, Pak. Ya. Itu berubah zikirnya kata dia. Jumlahnya sekian sekian sekian. Ini semuanya kaum muslimin amalan yang sunnah tetapi telah disusupi dengan yang bid'ah. Ini namanya bid'ah apa? Idhafiyah. Masih ingat? Ya. Maka betul ucapan Imam Fudail Mi'yad. Al-bid'ah itu menghancurkan Islam. Dan barang siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah, menghormati dan memuliakan ahlu bid'ah, maka sungguh dia telah membantu si ahlu bid'ah tadi dalam menghancurkan al-Islam. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dan telah nyata. Manusia dalam jumlah yang banyak sekali diakibatkan kebid'ahan-kebid'ahan yang sudah merebak meluas bahkan bertahun-tahun kaum muslimin tahunnya adalah bid'ah yang banyak jumlahnya adalah mereka yang sudah tidak tahu lagi sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kecuali sangat sedikit sekali dan yang mereka tahu yang mereka biasa kerjakan yang mereka lakukan yang mereka dakwahkan adalah hal-hal yang tidak syar'i. Hadirin muslimin rahimani wa rahim jami'an. Jumlahnya banyak. Menunjukkan bahwasanya bid'ah itu sangat berbahaya. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in. Kalimat berikutnya. Wa man tabassama. Dan barang siapa yang tersenyum di depan wajahnya seorang ahlul bid'ah Faqad istakhaffa. Faqad istakhaffa bima anzalallahu alaihi anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tersenyum manis kepada ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah merendahkan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syufundur barallahu fikum kalimat ini. Ahlul bid'ah sekali lagi, mereka adalah anak buahnya syaitan, anak buahnya iblis. Sudah kita lewati ucapannya al-imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula al-imam al-Auza'i. Demikian pula yang lain-lainnya. Syaitan la'natullah alaihi memiliki dua jeratan. Ya. Dua jeratan. Yang jurus ini, kalau kita katakan jurus, jeratan syaitan ini digunakan oleh syaitan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, jeratan yang berupa ghulu, berlebihan. Seorang yang gemar dengan ibadah, gemar dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia digoda dengan kemaksiatan, gak mempan. Tetapi ketika dia dicoba dengan untuk bersikap hulu, melebihi daripada yang diajarkan oleh Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, itu mudah. Tatkala dia seorang yang bersemangat, tetapi tanpa terbimbing dengan ilmu syar'i. Semangat, tetapi tidak pernah taklim, tidak mengerti sunnah Nabi, maka syaitan tinggal membumbui. Kamu lakukan ini, tidak usah ikut-ikutan sunnah. Kamu lebih baik kok daripada sunnah. Kamu lebih banyak, sunnah itu sedikit. Mulai di hati dia. Tidak puas dengan dalil. Dia ingin lebih dan lebih. Lebihnya itu dia merasa ibadah. Lebih banyak zikirnya. Lebih banyak sholatnya. Lebih banyak lagi. Yang dia rasa lebih banyak daripada sunnah, itu lebih baik daripada yang sunnah. Karena yang sunnah kadangkala sedikit. Ini dia kaum muslimin rahimani wa jami'an. Pernah melihat, dan orang tadi menyaksikan dengan persaksian yang memang begitu. Ya. Mereka itu kalau lagi amalan yang wajib, sholat, cepatnya luar biasa. Sampai dia pun ceritanya, ya dulu dia sebelum taklim, enjoy saja. Cuman alif lam mim Allah. Alif lam mim Allah. Ya. Cepat banget. Sampai kalau dia sekarang karena sudah taklim, mengatakan dengule pada aus, Ustaz. Saking cepetnya. Ya ziki bareng ngaji, biennya ora. Buru malah. Hadirin kaum muslimin, amalan yang wajib sholat cepat banget, tetapi setelah sholat langsung duduk dengan rapi, ditutupi, zikirnya lama banget, khusyuk banget, zikir yang bid'ah, khusyuk, sholat yang fardu, cepat tepol. Itulah bahaya bid'ah, kaum muslimin. Itulah bahaya bid'ah. Di mana mereka lebih serius, khusyuk dalam hitungan-hitungan zikir-zikir mereka atas dasar arahan guru-guru mereka. Lakukan ini sekian kali, lakukan ini sekian kali. Bahkan sampai kaum muslimin disebutkan kalau zikir-zikir itu yang dibikin oleh guru mereka, zikir pagi, zikir siang, zikir sore, sekian, itu enggak sempat orang baca Quran. Karena habis untuk itu. Jangan tek ewonan, Pak. Ya, ora kober 500 dicicil. Kok maning 500 dicicil 500 antek 2500. Ya bagaimana tidak disingkat-singkat zikirnya. Subhanallah bukan subhanallah lagi. Subhanallah. Bukan lagi subhanallah, Pak. Zikir la ilaha illallah bukan lagi la ilaha illallah. Lengkap enggak, Pak. Karena tuntutannya jumlahnya banyak. Disingkat dengan la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Terus kalau sudah lama, illallah, illallah. Kalau sudah lama lagi, karena butuh waktu, butuh banyak. Disingkat dengan kalimat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus begitu. Kalau sudah banyak lagi, disingkat. Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Nah. Kemudian disingkat dengan kalimat hu. Hu itu dhamir. Kalau Allah, Allah. Kadang disingkat dengan anta, anta, anta, anta. Begitu. Kemudian disingkat dengan huwa, huwa, huwa. Dia, dia, dia. Ini domir munfasil. Kalau domir mutasil, hu. Artinya juga dia. Hu, hu, hu, hu. Begitu. Sampai akhirnya kalau pengen cepat, hu. Seberapa itu? Hu. Allahu Akbar. Ternyata betul dia mempersaksikannya betul, Pak Ustaz. Itulah saya dulunya seperti itu. Mengherankan bagi kita, wong kayak gini kok bisa ngaji. Hal yang unik tidak apa-apa? Hal yang unik. Orang yang sudah setingkat ini, kok bisa ngaji salafi? Hal yang unik. Awalnya dia malu datang. Dia itu weko muslimin. Itu karena jualan. Sesuatu barang, jualan keliling, gitu. Akhirnya kenal. Yang beli itu salah satu di antara ikhwan kita, pelanggannya. Ya tidak ada dialog. Ya, cuman heran saja. Ini orang kok kayak gini ya, jubahan. Ini orang kok jenggotan ya. Suatu hari ikut sholat bersama kita. Aneh sholatnya. Dia perhatikan aneh. Aneh, aneh, aneh. Tetapi keanehan itu belum terjawab. Sampai dia datang di majelis salih. Disitulah Allah bukakan hati dia. Ternyata ini taklim ini, dalil ini, ilmu ini. Barulah senang dengan ilmu. Masya Allah. Hidayah minallah wa kaum muslimin. Hidayah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang ngajak. Gak ada yang promosi. Gak ada radio, gak ada apa-apa. Tapi Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada dia. Pertanyaannya, bisa enggak menghadapi lingkungan dia yang seperti itu? Nah, itu lebih berat lagi. Maka hadirin kaum muslimin, begitulah yang namanya al-bid'ah. Nah, orang yang berwajah muka seri-seri kepada al-bid'ah, memuliakannya, menghormatinya, senyum dengan al-bid'ah, ini berarti dia telah merendahkan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa merendahkan agama Islam? Dikarenakan dalam Islam Allah dan nabinya mengharamkan kita untuk melakukan bid'ah dan mengharamkan untuk kita apa? Memuliakan ahlul bid'ah. Tapi kenapa kita memuliakan mereka? Berarti kita merendahkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau mengatakan, "Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha." Barang siapa yang menikahkan saudari perempuannya atau putrinya dengan seorang ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah memutus tali silaturahmi dengannya. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena ahlul bid'ah sangat benci kepada ahlus sunnah. Ahlus sunnah diperintahkan berhati-hati dari ahlul bid'ah. Maka jangan sampai kita menikahkan putri-putri kita kepada seorang yang ahlul bid'ah. Engkau berarti telah memutus hubungan dengan putrimu. Ini dia. Bukan berarti mengkafirkannya. Tetapi dikarenakan menantumu adalah ahlul bid'ah dan dia adalah musuh sunnah, maka engkau terancam sebagai mertuanya. Engkau terancam sebagai mertuanya dan putrimu terancam untuk terbawa kepada kebid'ahannya. Walaupun kita tetap tidak mengkafirkan ahlul bid'ah. Kecuali jika bid'ahnya sampai tingkatan apa? Mengkafirkannya seperti bid'ah qadariyah yang menolak takdir. Nyata-nyata memang dia menolak rukun iman. Atau bid'ah jahmiyah. Nyata-nyata menolak asma sifat secara total. Atau bid'ah syiah. Yang nyata-nyata mereka mengatakan. Syiah itu ikhwan muslimin. Pernah saya sebutkan di sini. Terbagi menjadi 4 bagian yang paling besarnya. Sudah pernah apa belum ya? Ada yang masih hafal? Masih ingat? Ya sudah kita murojaah. Seingat saya sudah sih. Tapi karena lupa semuanya jadi ya hal baru lagi. Atau mungkin belum disampaikan. Atau mungkin disampaikan tempat lain. Asy-Syaikh Shalal Fauzan menyebutkan dalam kitab Ithaful Qari. Ta'liq ala syarh sunnah. Kari Imam Al-Barbahari. Bahwa Syiah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama Syiah yang disebut dengan kalimat Al-Mufaddilah. Syiah yang dikenal dengan Al-Mufaddilah. Yani mereka-mereka yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Ini tingkatan ciri khas Syiah. Paling rendah. Ini sudah Syiah. Kalau ada orang yang meyakini bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar, daripada Umar, lebih utama daripada Uthman, maka ketahuilah dia adalah seorang Syiah. Bisa dipahami hadirin? Khusus yang ini, untuk perhatikan sini, mumpung anda ingat, di dalam banyak kitab, semisal Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, dengan syarahnya Imam Shalal Fauzan. Untuk perhatikan, dalam permasalahan urutan khalifah, tidak ada khilaf di antara ahli sunnah. Tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat, semuanya sepakat urutan khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian sepakat semua kaum muslimin, sepakat. Bahwasanya Abu Bakar paling afdol di umat ini. Setelah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sepakat. Tanpa adanya perbedaan pendapat. Yang menyelisih ini, maka dia bukan muslim. Dia bukan ahli sunnah. Dia ahli bid'ah. Di antaranya Syiah. Ya. Yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang kita bicarakan dari sisi keutamaan. Sepakat. Adapun dalam sisi keutamaan antara Uthman dan Ali bin Abi Thalib, ada beda pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Ada yang menyatakan Uthman lebih utama daripada Ali. Ada yang menyatakan Ali lebih utama daripada Uthman. Tetapi ini tidak dibicarakan panjang lebar. Karena memang dua-duanya memiliki keutamaan masing-masing. Adapun yang disepakati urutan khalifah pasti itu Pak. Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Adapun yang berpaham Syiah, mereka mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar, lebih utama daripada Umar, lebih utama daripada Uthman. Ini Syiah. Syiah nomor satu. Kalau ada orang mengatakan kalimat ini, hati-hati. Dia Syiah yang sedang memunculkan satu pemikirannya. Kalau kamu menerima ini, baru akan disebutkan yang lainnya. Yang lain, hati-hati dari mereka. Mereka itu pembawa racun. Syiah yang kedua, tingkatannya lebih mengerikan lagi. Syiah yang kedua adalah mereka-mereka yang menyatakan kafirnya Abu Bakar, kafirnya Umar, kafirnya Utsman. Ini dia. Bukan hanya mengutamakan, tapi kafirnya mereka. Bahkan sampai tingkatan Syiahnya kaum muslimin mengatakan bahwasanya tingkatan berikutnya, malaikat telah khianat kepada Allah yang seharusnya dijadikan sebagai rasul adalah Ali, tetapi malaikat Jibril memberikannya kepada Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini tambah lagi kesyiaannya. Namun lebih dari itu kaum muslimin, yang paling namun hulu adalah mereka yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Ali adalah apa? Tuhan. Biasa mereka mengatakan sampai hari ini, Ali, Madidni. Ini bahasa mereka. Wahai Ali, tolong aku. Wahai Ali, tolong aku. Ini kalimat kaum Syiah yang ada di zaman sekarang ini, yang ada di Irak sana. Dan ini kekafiran. Sepakat para ulama mengatakan Syiah Rafidah hukumnya kafir. Syiah yang Rafidah hukumnya apa? Kafir. Disebutkan oleh para ulama kita letak kekafirannya dengan mendetail satu persatu. Di antaranya mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan mengkafirkan Muhammad alaihissalatu wassalam. Jangan dianggap tidak, karena dengan mengatakan bahwa Jibril telah khianat dengan memberikan apa risalah seharusnya kepada Ali tidak kepada Muhammad, itu menunjukkan bahwa Muhammad nabi yang palsu. Ini mengerikan ya kaum muslimin. Syiah itu nemen. Bahkan mereka mengatakan dalam kitab-kitab mereka, Al-Kafi, karya tulisan mereka, menyebutkan bahwa Tuhannya kami bukanlah Tuhannya yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa Tuhan mereka? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'annya kami bukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Hadza waikum muslimin, tentang apa? Syiah, sehingga sangat berbahaya sekali. Ya. Wallahu alam bisawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu hari Senin depan. Puasa hari apa kurang lebihnya? Kamis. InsyaAllah tanggal 17. Mudah-mudahan. Kalau tanggal 17 itu Syabannya ketemu tanggal berapa, Pak? Nah, belum lihat. Sudah 30? Masih 29 berarti. Berarti kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Ru'yatul hilal. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu kesempatan lagi untuk ta'lim hari Senin, Jumat besok masih ta'lim. Tapi dengan ustaz yang lainnya, Ustaz Afandi. Ustaz Afandi, insyaAllah. Pak, ya, Ustaz Afandi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.